dari bumi Cilengsi mengudara. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam a'azani Allah iyyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan menyimak kelanjutan pembahasan kitab Fikih Al-Wajiz Fi Fikih Sunnah Wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Adzim Badawi, yang seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam Hafizullah. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Tafadhal Ustaz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, di mana pada pembahasan pagi hari ini kita masuk kepada wajibatus shalah, yaitu kewajiban-kewajiban salat. Apa itu kewajiban? Artinya, ma yajibu fi'luhu au qawluhu fi shalah, wa yasqutu bisahwi wa yajburuhu sujudus sahwi, yaitu yang wajib dilakukan berupa perkataan atau perbuatan di dalam salat. Ya. Dan menjadi gugur dengan lupa. Dan bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Dan ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kewajiban sholat dengan rukun itu berbeda dari sisi apa? Kalau rukun bila ditinggalkan karena lupa, maka ya tetap membatalkan sholat. Tapi ya sesuatu yang sifatnya wajib, maka ya apabila ditinggalkan karena lupa, maka pada waktu itu ya tidak membatalkan sholat, akan tetapi mengharuskan dia untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Apa saja yang termasuk daripada kewajiban-kewajiban sholat? Yang pertama adalah takbiratul intiqal, yaitu takbir ya berpindah dari gerakan ke gerakan. Ya, ketika kita takbiratul ihram, ya kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita mau ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Demikian pula sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian ketika mau sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Demikian, ini disebut dengan takbiratul intiqal. Apa dalilnya? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka', thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar raka'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu, thumma yukabbir hina yahwi, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbir hina yasjud, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdhiha wa yukabbir hina yaqumu min ath-thantain ba'da al-julus. Waqad qala sallallahu alayhi wa sallam: sallu kama ra'aytumuni usalli. Kata Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau bertakbir ya ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat ya punggungnya dari ruku, dan ia mengucapkan ketika berdiri Rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala kembali. Kemudian beliau lakukan itu dalam sholat semuanya sampai selesai, dan beliau pun bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ini akhil Islam menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mempraktikkan perintah Rasul, yaitu "Shallu kama raaitumuni usolli." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan takbiratul intiqal ini. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwa takbiratul intiqal itu hukumnya wajib. Ya. Demikian pula perkataan sami Allahu liman hamidah. Ya, dengan diucap Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu semua adalah ya lafaz-lafaz yang sahih. Empat lafaz tersebut. Ya, Rabbana lakal hamdu tanpa waw atau Rabbana walakal hamdu, ya, ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau ya, Allahumma Rabbana walakal hamdu, juga dikeluarkan oleh Bukhari, ya, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud. Kemudian Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah hukumnya wajib juga. Dalil yang kedua, waqad amara bidzalikal musii'a salatahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan takbiratul intiqal ini orang yang tidak becus salatnya. Faqal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawaddaa fa yadha'ul wudhu, yakni mawadhi'ahu. ثم يكبر ويحمد الله ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. Kata Rasulullah, sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang dari manusia sampai ia berwudu dan meletakkan wudu itu ini pada tempat-tempatnya, kemudian ia bertakbir, memuji Allah, menyanjungnya, dan membaca apa yang dia mau dari Al-Quran. Lalu ia berkata, Allahu Akbar. Kemudian ia ruku sampai tumakninah, ya. Kemudian dia berkata, Sami Allahu liman hamidah. Sampai dia tegak lurus. Lalu berkata, Allahu Akbar. Kemudian sujud sampai ia tumakninah. Kemudian ia mengucapkan, Allahu Akbar. Dan mengangkat kepalanya sampai ia pun lurus duduknya. Kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian sujud sampai tumakninah. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan bertakbir. Maka apabila dia melakukan itu semua, kata Rasulullah, maka telah sempurna solatnya. Ini adalah ya si hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, yaitu at-tasyahudul awal. Ini hukumnya wajib juga. Ini berdasarkan hadis ini tasyahud yang pertama, ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli raq'atain faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan telah kita jelaskan bahwa lafaz ini ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengucapkannya, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ثُمَّ الْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Ya, apabila kalian duduk di setiap dua rakaat, maka ucapkanlah, kata Ibn Mas'ud, attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alal nabi setelah Rasulullah wafat, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu rasuluh. Kemudian silahkan, kata Rasulullah, seseorang dari kamu memilih dari doa yang ia sukai dan ia berdoa dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musii'a salatahu. Ini hadis tadi dikeluarkan oleh Nasa'i. Ya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang tidak becus salatnya, berkata, fa idza jalasta fi wasati shalah, kalau kamu duduk di tengah solat, fatma'inna, maka tuma'ninahlah, waftarish fakhidhakal yusra, kemudian iftirashlah, ya, pahamu yang kiri, summa tashahad, kemudian bertashahudlah. Dan ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukumnya wajib. Ya. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tasyahud awal ini hukumnya tidak wajib, katanya. Kenapa? Karena ya apabila dia lupa, maka digantikan, ya. Katanya karena kalaulah li'annahu law kana wajiban lam yasqut bisahwi, katanya. Kalaulah itu wajib, tentu tidak gugur dengan sahwi sebagaimana rukun. Ya. Akan tetapi dijawab bahwasannya, ya, menjadi dalil kalaulah sujud sahwi itu menjadi khusus untuk meninggalkan apa-apa yang bukan wajib, dan ini tentu terhalang. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang perlu diperingatkan di sini, apabila imam bangkit dari rakaat kedua dan lupa tahiyat awal, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apabila imam tersebut sudah berdiri dengan tegak, Rasulullah SAW melarang untuk kembali, ya, kembali duduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi raq'ataini yawastatamma qa'iman fala yajlis, fa illam yastahim falyajlis aw kama qala." Apabila salah seorang dari kalian langsung bangun di dua rakaat alias lupa tasyahud dan sudah berdiri sempurna, kata Rasulullah, jangan duduk lagi. Tapi kalau dia belum sempurna berdirinya, maka duduklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya akhi, ya, seorang imam, ya, ketika dia lupa tasyahud awal dan kemudian dia sudah berdiri secara tegak sempurna, maka ya apa yang terjadi, makmum mengingatkan subhanallah. Akan tetapi imam tidak boleh kembali duduk. Hendaklah ia mengisyaratkan kepada jamaah untuk berdiri, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, bahwa tasyahud itu dibaca dengan sir, ya, tidak dikeraskan. Kemudian yang diwajibkan dalam sholat juga, yaitu menghadap sutroh. Ketahuilah ikhwatul Islam, sesungguhnya sutroh itu hukumnya wajib. Wa yajibu alaihi idza qama ila sholati an yattakhidha sutratan baina yadayhi tamna'ul murura amamahu wa takuffu basarahu amma wara'aha. Wajib ya atasnya apabila berdiri sholat untuk mengambil sutroh di depannya, yang mencegah orang lain untuk berjalan di antara ia dan sutrah. Ini berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Wa an Sahal bin Abi Hasmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Ya, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka sholatlah menghadap sutrah. Dan mendekatlah, kata Rasulullah. Perhatikan kata-kata ini. Mendekatlah. Ini menunjukkan ya kesalahan sebagian banyak orang-orang. Sholatnya jauh dari sutrah. Ya, bahkan di antara mereka tidak memakai sutrah sama sekali. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan, kata Rasulullah, ya idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, fal yusalli ila sutrah, hendaklah ia salat menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan hendaklah ia mendekat, ya. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, jangan sampai setan itu, kata Rasulullah, memutuskan salatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendekat ke salat ke sutrah. Ya, di mana sutrahnya itu ya hampir dekat dengan tempat sujud. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah sedang sholat, lalu ada kambing ya yang mau melewat di depan beliau, maka beliau mendekat terus ya, mendekat ke tembok ya, sampai kambing itu berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hakim, Abu Daud dan Nasa'i. Dan dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutratin wa la tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin, kata Rasulullah. Janganlah kamu salat kecuali kepada sutrah, dan jangan kau biarkan seorang pun ya melewatimu antaramu dan sutrah. Kalau ternyata ia enggan, maka perangilah ia karena bersamanya ada temannya dari syaitan. Ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, Rasulullah mengatakan, jangan kalian salat kecuali kepada sutrah. Jangan biarkan ada orang melewati. Ya, kalau ternyata ia enggan, perangi. Maksudnya perangi artinya kita cegah terus. Ya, kalau misalnya ternyata dia malah ngajak berantem ya, ya jangan kita berantem. Karena itu membatalkan sholat kita, ya sudah, dia yang dosa. Yang penting kita berusaha ya untuk mencegah dia. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Apa batasan sutrah? Dan berapa tingginya? Ikhwatul Islam, sebagian ulama ada yang berpendapat katanya sutrah itu tidak wajib. Dalilnya apa? Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di Masjidil Haram dalam keadaan tidak memakai sutrah. Ya. Maka tetapi Syekh Albani di dalam kitab Tamamul Minnah menyatakan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tanpa sutrah itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Di antara dalil jumhur juga ya, dalil yang mengatakan bahwasanya sutrah tidak wajib yaitu hadis Ibnu Abbas, di mana kata Ibnu Abbas, aku pernah datang dengan mengendarai keledai unta, dan pada waktu itu aku masih ya remaja ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu salat di bersama manusia di Mina ya, dan tidak menghadap yaitu tembok, dalam riwayat Bukhari demikian. Dan kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan sebuah riwayat Al-Bazzar, maksudnya tidak menghadap sutrah. Akan tetapi riwayat Al-Bazzar ini adalah riwayat yang dhaifah. Ya. Yang lemah. Karena perkataan waktu itu Rasulullah tidak menghadap tembok tidak mengharuskan tidak menghadap sutrah. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi, ya beliau ya di waktu safar itu menancapkan tongkat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Jadi, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa sutrah itu tidak wajib dengan ternyata dalil-dalilnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian ikhwatul Islam, sutrah itu bisa dengan menghadap tembok atau tiang atau tongkat yang ditancapkan di depan kita. Wa aqallu ma yujzi mithlu mu'kharati rahli, dan sutroh yang paling kecil ya menghadapnya adalah seperti tempat duduk di pelana unta yang tingginya sekitar ya akhi ya, satu hasta ya, sekitar 30 cm lah sekitar itu. Li hadis Musa bin Talhah an Abih, ini berdasarkan hadis Musa bin Abi Talhah, Musa bin Talhah dari bapaknya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis ini diriwayatkan Tirmizi ya dan Abu Daud dan Muslim ya, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'kharatir rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik, apabila salah seorang dari kalian telah meletakkan di depannya seperti ya pelana unta, maka hendaklah ia salat dan tidak ya memperdulikan lagi siapa yang lewat ya di belakang sutrah tersebut. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggaris, ini pun juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama. Ya, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggaris itu didhaifkan oleh para ulama hadis. Dunuwul musalli minas sutrah, dan harus diketahui ya akhi tadi dan telah kita ketahui bahwa seorang yang sedang sholat hendaklah mendekat menuju sutrah. Ini berdasarkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa bainahu wa bainal jidar nahwa min thalathati adru'. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan jarak beliau dengan tembok sekitar 3 hasta. Ya, 3 hasta, satu hastanya berapa senti ya? Saya tidak tahu. Wa an Sahal bin Sa'ad, ia berkata kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamar rasyah. Dalam riwayat lain yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim adalah jarak antara tempat Rasulullah SAW sedang salat berdiri dan tembok itu ya seperti pas untuk satu ekor kambing lewat. Ini menunjukkan akhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada apa? Kepada sutrah. Maka apabila kita sholat menghadap sutroh, lalu kemudian ada orang yang ingin lewat di antara kita dan sutroh, maka ya akhi wajib kita cegah. Ya. Walaupun itu adalah binatang sekalipun juga. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas anna Nabi SAW kana yusalli famarrat syatun baina yadayh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya maka tiba-tiba ada kambing yang mau lewat di depan beliau. Fasa'aha ila al-qiblah hatta alzaqa batnahu bil qiblah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maju menuju kiblat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan perutnya ya di arah kiblat itu. Artinya ya menjadikan si kambing itu lewat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, ia berkata kana idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, kata Rasulullah. Ya, apabila salah seorang dari kalian salat, maka janganlah ia biarkan seorang pun melewati depannya. Ya, tapi cegahlah semampunya, kalau ternyata enggan maka perangilah, karena ia adalah syaitan, kata Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Maka akhi, apabila ada orang sholat dengan tanpa sutroh, maka kita katakan dia berdosa. Kenapa? Karena ia telah meninggalkan kewajiban sholat. Dan apabila ada orang sholat tanpa sutroh kemudian melewatlah ya salah satu dari tiga ini, yang pertama wanita dewasa maksudnya, yang kedua yaitu keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam, maka sholatnya terputus dan batal. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Nasa'i, Tirmizi dan Abu Daud. dari Abdullah bin Samit dari Abu Dzar, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahli, fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Qultu ya Rasul, qultu ya Abu Dzar, ma bal kasukab wa ma bal kalbul aswad min al-kalbil ahmar wa min al-kalbil asfar. Qala ya ibn akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, faqal al-kalbul aswadu syaitan. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian berdiri salat, maka akan menutupinya, mencegahnya apabila di depannya ada sutroh ya setinggi mukhratur rahli, pelana unta itu. Maka apabila tidak ada di depannya itu seperti pelana unta itu, setinggi itu, maka akan memutuskan sholatnya ya keledai, wanita dewasa, dan anjing hitam. Lalu aku berkata, wahai Rasul, wahai Abu Dzar, apa bedanya kambing hitam, anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Kata Abu Dzar, wahai anak saudaraku, aku juga pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Ini ikhwatul Islam, hadis ini menunjukkan bahwa ya wanita dewasa itu kalau kita dia lewat ya antara kita dan sutroh, maka pada waktu itu sholat kita putus ya dan tidak sah. Adapun wanita yang masih kecil, yang belum dewasa, wallahu a'lam, itu tidak membatalkan. Sebab pernah ya Qatadah berkata, ya, la taqta'ul mar'ah salatal mar'ah. Wanita tidak memutuskan salatnya wanita lagi. Lalu ia berkata, ditanya tentang apakah wanita kecil yang belum haid itu bisa memutus sholatnya laki-laki, kata Qatadah, tidak. Karena kata-kata imro'ah itu biasanya dimutlakkan untuk wanita yang sudah dewasa. Ya. Kemudian akhi, melewat orang, bapak melewat di depan orang yang sedang sholat, di antara ia dan sutroh, itu dosanya besar. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Juhaim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi?" Kalaulah orang yang melewat ya di depan orang salat itu tahu ya apa yang akan ia dapatkan dari dosa, lakana an yaqifa arba'in, ya lebih baik ia berdiri 40, itu lebih baik daripada ia melewat di depan orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan akhi bahwasanya ya, melewati orang sholat dengan sengaja itu dosanya besar. Kata Rasulullah, lebih baik dia ya berdiri 40, ya daripada dia harus melewat apa, di depan orang sholat. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita sholat berjamaah, maka sutroh kita adalah ya sutrohnya imam. Artinya, kalau kita misalnya berjalan di antara saf, boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang mencegahnya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Ibnu Abbas, aqbaltu raqiban ala atan. Aku pernah datang ya dalam keadaan menaik ya, kendaraan berupa unta. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam, dan pada waktu itu aku hampir ya aku sudah sudah mulai berusia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat mengimami manusia di Mina. Famarartu baina yaday saf, maka aku pun berjalan ya melewat di depan saf di belakang Rasulullah. Fanazaltu, lalu aku pun turun. Faarsaltul atan tarta, dan aku biarkan ya atan apa itu unta itu ya menggembala makan ya wa dakhaltu fi shaf, kemudian aku masuk ke dalam shaf, falam yunkir dzalika alayya ahadun, ternyata tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan aku. Ini menunjukkan akhi, kalau misalnya antum sedang sholat ya, di tengah-tengah masjid ya, sementara jamaah ramai, kemudian batal, bagaimana sholat? Dia berjalan saja di depan saf. Yang dilarang oleh Rasulullah ya, karena apa? Kenapa? Karena sutrohnya makmum itu adalah ya sutroh yang ada di imam. Ini ikhwatul Islam. Kemudian kita masuk kepada sunan sholat, sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua, qauliyah dan fi'liyah. Ya. Kemudian akhi, masalah mengaminkan yang rajih bahwa itu adalah hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ya ikutilah kata itu, ucapkanlah amin. Dan ini perintah. Yang perintah menunjukkan wajib, dan Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan ya ucapan amin. Adapun sunnah qauliyah, yang pertama adalah doa istiftah. Yang pertama adalah doa istiftah. Yang paling afdal adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunayha qabla al-qira'ah, faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul, qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadhu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya, adalah kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir dalam salat beliau diam sejenak sebelum membaca. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ya, dengan demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang kau baca? Mengapa engkau diam antara takbir dan membaca? Apa yang kau ucapkan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadhu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, jauhkan aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan aku antara timur dan barat. Ya, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari dari danas, dari kotorannya. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan es, air dan embun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam. Ya. Adapun dalam salat jenazah, maka tidak disyariatkan salat doa apa bacaan istiftah, doa istiftah ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Talhah bin Ubaidillah bin Auf, ia berkata, aku pernah salat di belakang Ibnu Abbas ya, salat jenazah, maka beliau pun membaca Al-Fatihah. Dan waktu itu Ibnu Abbas mengeraskan dan berkata, agar kalian tahu bahwa ia adalah sunnah, artinya dalam rangka mengajarkan. Ya. Yang kedua, akhal Islam, orang yang masbuk, makmum yang masbuk itu pun tidak perlu membaca apa, tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Sebab ya jangan sampai ia kemudian disibukkan dengan membaca doa istiftah, akhirnya melalaikan yang lebih wajib dari itu. Itu membaca ya atau mendengarkan bacaan imam. Atau kalau dalam sir itu membaca Al-Fatihah. Kemudian akhal Islam, bahwa lafaz-lafaz doa istiftah itu ada beberapa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang paling sahih yang disebutkan tadi, yang paling afdal adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thabul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barad. Jadi antara juga Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratahu wa asila. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Ibnu Umar, ya, bahwa ketika kami sedang salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang mengatakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratahu wa asila. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajibtu laha futihatlah abwabu sama. Aku merasa kagum dengannya, sebab dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ya, kata Ibnu Umar, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu dalam solat. Demikian pula di antara doa istiftah yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini hasan, diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini dari hadis Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Demikian pula di antara doa istiftah yang Rasulullah baca adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Ini ada kesalahan ya yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin terutama di Indonesia, mereka menjadikan dua doa istiftah sekaligus dan kemudian memotongnya dengan pendek sekali. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Padahal itu dua hadis yang berbeda. Adapun wajjahtu, dia itu adalah doa yang panjang. Dengarkan baik-baik ya, doa apa istiftah wajjahtu. Beliau bersabda dari Ali bin Abi Talib, ada Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, sebab ya kebanyakan kaum muslimin berhenti sampai situ, padahal masih panjang. Ya, terusannya apa? Allahumma antal malik. La ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfirli. Faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbayka wa sa'dayk. Wal khayru kulluhu biyadayk. Wal sharru laysa ilayk. Ana bika wa ilayk. Tabarakta wa ta'alayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini akhi, ya, bacaan wajjahtu yang lengkap. Sekali lagi, kesalahan kaum muslimin ya sudahlah mencampur atau menggabungkan dua doa istiftah yang berbeda. Sudah gitu wajjahtunya hanya dibaca sampai wa ana awwal muslimin. Entah dari mana ajaran seperti itu ya, padahal itu adalah dua hadis yang berbeda. Ya Allahu Akbar kabir, walhamdulillah kathir, wa subhanallah bukrata wa asila, diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Sampai situ saja. Adapun wajjahtu ini, wajjahtu wajhiya, ya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi secara hanif, dan tidaklah aku, bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah awal orang-orang awal kaum muslimin. Ya Allah, Engkaulah raja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampuni dosa-dosaku semua ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan bimbinglah aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang bisa membimbing ya kepada yang paling baik dari akhlak kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Ya labbaika wa sa'daik. Dan aku ya Allah ya mengijabah ya panggilanmu ya Allah. Wal khairu kullu biyadaik, dan kebaikan itu semuanya ada di tanganmu ya Allah. Dan keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Ana bika wa ilaik, dan denganmu dan kepadamu ya Allah. Tabarakta wa ta'alait, maha mulia dan maha tinggi engkau ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun dan bertaubat kepada engkau. Masya Allah. Ya, isinya bagus sekali. Doa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Juga di antara doa istiftah yang Rasulullah baca adalah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu an, terutama pada waktu beliau salat tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terang. Engkaulah yang menghukumi antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka berilah aku petunjuk dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran, dari pendapat yang benar dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Subhanallah ya akhi. Ya, Rasulullah minta dalam doa istiftah ini, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, supaya diberikan hidayah kepada yang benar. Ini menunjukkan kebenaran di sisi Allah hanya satu. Ya, tidak mungkin semua pendapat yang saling bertentangan semuanya benar. Ini ikhwatul Islam adalah lafaz-lafaz daripada doa istiftah. Kemudian yang kedua dari perkara yang disunnahkan dari sunnah qauliyah itu al-isti'adzah. Sebagaimana firman Allah ya, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu idza qama ila sholati istaftah, thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Ya, adalah Rasulullah SAW apabila bangun untuk salat, beliau pun membaca doa istiftah kemudian berkata, "A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Ya, dalam ta'awudz ini Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni di jilid 2146 berkata, boleh pula mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau yang paling lengkap dan yang paling afdal ya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Kemudian membaca isti'adzah itu ya akhir disirkan. Karena tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan isti'adzah. Tidak pula para khulafaur rasyidin. Akan tetapi apakah isti'adzah itu setiap rokaat? Kebanyakan ulama mengatakan bahwa cukuplah dia ucapkan di awal rokaat saja. Walaupun Imam Syafi'i yang mengatakan disunahkan setiap kali rokaat. Bahkan Ibnu Sirin mewajibkannya. Akan tetapi, ya, yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa dicukupkan di awal saja. Kemudian, ya, di sini dalam kitab Al-Wajiz termasuk yang sunnah adalah at-ta'min. Akan tetapi kita telah sebutkan bahwa yang rajih ta'min atau mengaminkan itu adalah hukumnya wajib, sebab perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza amana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam mengucapkan amin, maka ya ucapkanlah amin, kata Rasulullah, karena barang siapa yang sesuai aminnya dengan amin malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian yang sunnah setelah itu adalah al-qira'atu ba'dal fatihah, yaitu membaca surat setelah al-fatihah. Ini berdasarkan hadis-hadis, di antaranya hadis Abu Qatadah, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raq'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Yutawwilu fi al-ula wa yuqassiru fi thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fi al-'asr bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa kana yutawwilu fi ar-raq'atil ula min salati as-subhi wa yuqassiru fi thaniyah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dua rakaat, yang pertama dari surat zuhur dengan al-fatihah dan surat. Beliau panjangkan di rakaat pertama dan ia agak dipendekkan di rakaat yang kedua. Maksudnya lebih pendek dibandingkan dengan rakaat pertama. Dan terkadang beliau memperdengarkan ayat. Ya, kata-kata terkadang beliau memperdengarkan ayat. Ada orang yang memahami dia menjaharkan dari awal sampai akhir ini salah. Karena yang maksud dengan memperdengarkan ayat terkadang artinya beliau membacanya secara sir, namun terkadang ada ayat yang beliau keraskan. Kalau misalnya kita membaca watin, misalnya wazaitun, waturisin secara sir, ya kemudian kita keraskan wahadal baladil amin, kemudian sir lagi. Demikian maksudnya. Dan adalah beliau membaca dalam surat asar dengan al-fatihah dan dua surat. Ya, dengan surat, ya di dua rakaat pertama itu. Dan beliau memperpanjang rakaat pertama dari surat subuh dan memendekkan di rakaat kedua, maksudnya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Dan dari Abu Qatadah juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ulayaini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitab wa surah wa yusmi'una al-ayah wa ahyanan wa yaqra'u fi ar-raq'atayn al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat, yang pertama di salat zuhur dan asar di al-Fatihah dan surat, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat, dan beliau membaca di dua rakaat yang dua rakaat terakhir itu dengan al-Fatihah saja. Ya. Namun terkadang disunahkan juga di dua rakaat terakhir membaca surat juga. Berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-raq'atayn al-ulayayn fi kulli raq'atin qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra 15 ayah aw qal nisfu dhalik wa fil 'ashri fi raq'atayn al-ulayayn fi kulli raq'atin qadra qira'ati 15 ayah wa fil ukhrayayn qadra nisfu dhalik. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat zuhur di dua rakaat pertama di setiap rakaat sekitar 30 ayat dan di dua rakaat yang kedua yang terakhir maksudnya yaitu 15 ayat atau setengah dari itu. Dan dalam salat asar di dua rakaat pertama yaitu sekitar 15 ayat dan di dua rakaat terakhir itu setengah dari itu. Ya. Dan yang sunnah akhi di sholat subuh dan maghrib dan isya, maka di dua rakaat pertama bacaannya dijaharkan. Ya, dijaharkan. Ketahuilah akhal Islam bahwa dari hadis-hadis itu bisa kita ambil faedah apa? Bahwa yang pertama yaitu disunahkan kita mentartil bacaan Al-Qur'an. Ya, dan mentadaburinya sebagaimana sabda Rasulullah, firman Allah, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya, dan hadis-hadis itu juga menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dan membaca Al-Fatihah dan surat itu di dua rakaat pertama saja. Adapun di dua rakaat terakhir biasanya beliau membaca Al-Fatihah, namun terkadang beliau pun membaca surat juga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini menunjukkan bahwa rakaat pertama harusnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Makanya orang yang lebih panjang rakaat kedua dibandingkan dengan rakaat pertama, ini telah menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya akhi, biasanya Rasulullah SAW di salat zuhur membaca sampai 30 ayat. 15 sampai 30 ayat. Di salat asar dia membaca 7 sampai 15 ayat. Di salat maghrib biasanya beliau membaca ya Qisarul Mufassal. Ini Qisarul Mufassal itu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya di apa salah satu daripada suratnya itu. Kalau di salat Isya beliau biasanya membaca ya Ausatul Mufassal. Ya. Yaitu dari surat salah satu surat dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Dan di salat subuh biasanya beliau membacanya yaitu ya bacaan-bacaan yang panjang. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah membaca biasanya 60 sampai 100 ayat di salat subuh. Kemudian akhi a'azzani Allah wa iyyakum, disunahkan kalau kita membaca subbihisma rabbikal a'la untuk mengucapkan setelahnya subhanallah. Ya. Demikian pula kalau kita membaca alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta, kita katakan subhanaka fabala. Karena itu telah ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini hukumnya sunnah. Adapun membaca Al-Fatihah maka itu adalah hukumnya rukun. Kemudian ada ya yang lainnya, namun karena waktunya sudah habis maka kita buka tanya jawab. Ya silakan, mungkin di antara antum ada yang mau tanya, fadhal. Nah, ikhwatul Islam, para pendengar Radio Ruja, demikian sesi pembahasan dari fikih al-wajiz, fikih sunnah ula kitabil ajiz. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat melalui nomor 0888867631110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon pertanyaan sesuai dengan tema atau pembahasan yang dikaji pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Dari Usman Cikarang. Silahkan Pak Usman. Saya mau nanya Ustaz, kalau zikir antara sholat wajib dan sunnah sama apa tidak Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pembahasannya belum sampai bahwa zikir setelah sholat wajib dan sunnah tidak sama. Zikir-zikir yang biasa kita sebutkan setelah sholat itu Rasulullah bacakan setelah sholat wajib. Adapun setelah sholat sunnah maka tidak ada zikir-zikir. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih dari penelpon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, mohon ada feedback, dikecilkan radio monitornya Pak. Ya. Ya. Masih ada feedback, dikecilkan atau dimatikan saja? Ya. Ya, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ana dari Cibinong Ustaz. Dengan siapa Pak? Dengan Akhi Subhan. Silakan Pak Subhan. Gini Ustaz. Iya, silakan. Kalau untuk doa istikharah itu Ustaz ya. Iya. Apakah kita harus membaca Ustaz yang bilang tadi kan Allahumma ba'in itu kan afdal Ustaz ya. Apakah kita hanya itu saja atau memang disunnahkan kita berganti-ganti doa istikharah Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa untuk ibadah atau doa ataupun zikir yang ya ada beberapa pilihan dari Rasulullah SAW, maka yang sunnah kita baca terkadang ini, terkadang itu, dan terkadang yang itu. Jadi berganti-gantian agar kita melaksanakan semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am. Baik, untuk selanjutnya penelpon ketiga kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Ustaz. Ya. Saya dari Ibu Sulis di Pamulang. Silakan Ibu. Mau tanya Pak Ustaz, saya itu kan senang ke masjid. Ya. Dengan suami saya selalu berjamaah insya Allah. Tapi suami saya mengizinkan. Nah itu di masjid itu wanitanya tidak ada sutrohnya, tidak ada pembatas. Tapi saya membatasinya memakai kunci atau memakai apa yang saya bawa. Itu bagaimana surat berjamaah Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa sutroh itu sudah dijelaskan bahwa ya, batasan yang paling kecil itu seperti mukhoratir rahli, yang tingginya sekitar ya satu hasta, sekitar 30 cm ya, sekitar itu. Kurang dari itu maka tidak mencukupi. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang saya sebut, yang telah kita sebutkan tadi, kata Rasulullah, apabila seseorang sholat, ya maka akan menutupinya, yaitu sutroh setinggi mukhratir rahil. Maka kalau tidak, maka akan terputus oleh tiga dari yang tadi sebutkan, ya wanita, keledai, dan anjing hitam. Ini menunjukkan bahwa ya sutroh yang kurang daripada mukhratir rahil itu tidak mencukupi. Maka ibu bisa diambil dari rumah, ya berupa bangku kecil atau tongkat kecil yang bisa diberdirikan di depan kita. Yang kedua, bahwa wanita yang lebih afdal adalah sholat di rumah. So, kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahun. Ya, rumah-rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Akan tetapi, ya, kalau seorang wanita ingin pergi ke masjid, silahkan. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian ya cegah para wanita dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ustaz, ketika dalam kondisi berjamaah, apakah sutrohnya imam juga sebagai sutroh dari jamaah wanita sana? Iya. Sama juga ya? Tidak ada bedanya dalam hal ini. Nah. Tapi untuk selanjutnya, di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dari mana Bapak? Ridwan di Pondok Kelapa, Pak. Pak Ridwan, silahkan. Mungkin masalahnya belum sampai ke situ, tapi dalam sholat tahajud yang kita laksanakan 4-4 dan witirnya 3, Pak Ustaz. Iya. Apakah itu di rakaat keduanya kita ada duduk istirahat atau bisa langsung ke rakaat berikutnya tanpa duduk istirahat? Itu aja, Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Fatwa Lajnah Da'imah Saudi Arabia ya, ketika membahas tentang hadis 443 hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa hadis yang 443 ini tidak bisa difahami karena tata caranya tidak jelas. Ya, tidak dijelaskan. Karena lebih-lebih ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya sholat malam itu dua rakaat. Seperti dalam riwayat Nasa'i, sholatul laili matna matna. Jadi sholat malam itu dua rakaat. Demikian pula dalam satu hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah, bahwa Ibnu Abbas berkata, fasholla rakaataini, thumma autara bi wahidah. Ya. Akhirnya kemudian Dewan Fatwa Lajnah Da'i Saudi Arabia menjamak antara menggabungkan antara hadis Aisyah dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sholat dua rakaat dengan mereka mengatakan begini. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Tawadhihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Bassam. Ya. Yaitu bahwa empat rakaat itu terdiri dari dua kali salam. Yaitu dua rakaat salam langsung berdiri, dua rakaat salam kemudian istirahat. Ya agak lama, kemudian dua rakaat salam berdiri, dua rakaat salam kemudian istirahat. Kemudian setelah itu witir. Allahu a'lam, itu yang dijawab oleh mereka. Nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Malik Al-Bukhari di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat sunnah kemudian dengan memakai sutroh orang yang sedang sholat di depan kita, kemudian tiba-tiba orang yang sholat tersebut selesai kemudian pindah ke depan atau ke tempat yang lainnya atau beranjak, apakah kita boleh untuk berjalan maju atau mencari sutroh yang lainnya sebagai pengganti orang yang selesai sholat tadi? Apabila ya orang tersebut pergi dan jarak tembok kita ini di antara kita tidak terlalu jauh, dalam artian ya kita bisa maju dengan cuma sebatas dengan sekali atau dua kali langkah, maka silakan Anda maju. Ya, karena adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat ke salat apa ke sutrah. Sebagaimana sabda Rasulullah, wal falyadnu minha, hendaklah ia mendekat ke sutrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun juga pernah mendekat ke sutra ketika ada kambing yang mau mendekat. Ya. Akan tetapi apabila jarak antum dengan tembok itu jauh, mengakibatkan kalau kita mendekat akan mengakibatkan kita akan berbuat gerakan yang banyak sehingga membatalkan sholat, maka tidak boleh ia mendekat. Ya, maka sholatlah pada waktu itu karena itu keadaannya darurat. Naam. Taib. Begitu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan sutroh ini, Ustaz, ya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, bagaimana dengan laki-laki dewasa yang melewati sutroh kita? Apakah termasuk ke dalam pemutus sholat? Dan sama sekali tidak ya. Hmm. Karena Rasulullah hanya mengatakan wanita dewasa. Hmm. Kemudian jadi, ya, bagaimana cara mencegah orang yang lewat tersebut? Yaitu dengan kita julurkan tangan kita. Ya, julurkan kita tahan, tangan ya. Kita tahan ya, supaya tidak melewati kita. Nah. Baik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali masih mengenai sutra, Ustaz, berapa batasan jarak dibolehkannya orang lewat di depan orang sholat yang masbuk tapi tidak memiliki sutra, Ustaz? Apabila kita hendak melewat dan hendak keluar sementara ada orang sedang sholat, ya bahkan terkadang dia itu ya sholatnya di dekat pintu dan tidak menghadap sutra, Syekh Utsaimin mengatakan boleh kita ya menghadap melewati mereka di depan sholat, orang sholat ini. Kenapa? Karena ini adalah hak orang yang ya, karena ia telah salah dan dia sholat di tempat orang lewat, ya, dan dia telah menzalimi mereka sehingga tidak bisa keluar. Ya, tapi kalau memang dia bukan di pintu dan kita harus lewat, maka sebagian ulama mengatakan yaitu setelah 3 hasta. Jadi hitung dari setelah 3 hasta. Kita agak maju, agak jauh sedikit, kemudian baru lewat Allah. Taib. Kita angkat pertanyaan dari Al-Akh Ihsan di Solo, Jawa Tengah. Ustaz Barakallahu Fik, bagaimana hukumnya bermakmum dengan imam yang bacaan Qur'annya banyak yang keliru panjang pendeknya? Termasuk juga dalam hal ini bacaan Al-Fatihah, apakah sholat kita sah, Ustaz? Dan bagaimana dengan apabila ada orang lain yang secara hafalan bagus dan lebih banyak yang membiarkan keadaan seperti ini demikian? Apabila bacaan panjang dan pendek itu merubah makna, mengakibatkan maknanya berubah sama sekali, maka lebih baik kita tidak sholat di belakang dia. Sebab, ya, kata Syekh Utsaimin, apabila ada orang adzan Allahu Akbar, barnya dipanjangkan, maka batallah adzannya. Kenapa? Karena telah merubah makna. Karena bar, ba dipanjangkan itu artinya tobel, gendang. Ya. Berbeda dengan Allahu Akbar. Demikian pula apabila seseorang membaca Al-Fatihah yang itu merupakan rukun sholat. Ya, apabila dia membaca panjang pendeknya akhirnya merubah makna. Ya, atau melafadzkan makhraj yang berakibat maknanya berubah. Maka kita lebih baik sholat di luar saja. Apa, mencari masjid lain saja kalau ternyata kita tahu imamnya seperti itu. Akan tetapi kewajiban DKM masjid, demikian pula masyarakat yang ada, hendaklah dia memilih ya imam yang betul-betul fasih. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam kalian adalah yang paling hafal ya kitabullah, yang paling fasih bacaannya Al-Qur'annya. Ya. Maka apabila antum mempunyai kemampuan hafalan yang banyak dan kefasihan, jangan merasa malu untuk maju. Apabila antum tahu bahwa ya yang ada itu kebanyakan orang-orang yang kurang hafal ataupun bacaannya jelek, maka jangan malu kita untuk langsung maju karena kita tahu ini adalah kita mampu dalam hal ini. Nah, untuk selanjutnya dari Abu Arina di Cibitung, Ustaz Barakallahu Fik, istilah yang benar doa istiftah atau iftitah, Ustaz? Karena saya dengar dari yang disampaikan Ustaz dengan menyebut doa istiftah, Ustaz. Tidak ada bedanya istiftah dan iftitah dalam bahasa Arab. Artinya pembuka. Naam. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya kita angkat dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, dari mana dengan siapa, Pak? Dari Bandar Kebayang. Silakan. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini tentang rakaat ketiga dalam tadi istirkan saja. Nah, ini dalam bacaan Fatihahnya kadang-kadang suka ketinggalan. Iya. Bacaannya apakah diselesaikan dulu sedangkan imam itu wajib untuk diikuti. Saja pertanyaannya itu apakah bacaan Fatihah makmum itu diselesaikan dulu atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila kita membaca Al-Fatihah kemudian imam ruku dan kita belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kita ikut imam. Rasulullah wa idza raka'a farka'u. Apabila ia rakaat fa fa di sini li ta'kib yang menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti gerakan imam setelah imam sempurna melakukannya. Maka bacaan makmum tersebut sudah ditanggung oleh bacaan imam. Naam. Taib, kita angkat untuk yang berikutnya, masih di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana ahli? Ana Sam dari Tebet. Pak Sam di Tebet, silakan. Ana mau nanya, seandainya ana masbuk nih. Tiba-tiba yeah. Imam walau bolin gitu. Yeah. Terus ana apakah mengucapkan amin atau baca doa iftitah atau baca Al-Fatihahnya? Ya, kita syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila imam mengucapkan waladhalin, kemudian kita baru masuk, kita ucapkan amin juga. Ya, karena akhi, ya untuk makmum hendaklah yang di salat jahar, yang telah kita rajihkan bahwasanya hendaklah dia diam sebagaimana firman Allah, wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengar agar kalian dirahmati, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disibukkan juga dengan membaca doa istiftah. Ya, sebab kalau misalnya kita sibukkan membaca doa istiftah, mengakibatkan kita tidak mendengarkan bacaan imam. Dan ini menyelesaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendengar dan diam. Nah. Taib. Masih di line telepon, kita angkat kembali 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Pak Daman di Manggisan, Pak. Silakan, Bapak. Mau tanya masalah ini sutra ya. Ibaratnya kita taruh sutra dari kunci atau HP itu apakah sudah cukup sah Pak enggak itu? Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan dari dua kali. Nah, sudah dijelaskan. Bahwa ya sutroh itu yang paling kecil adalah mak kamu khoratir rahli, ya setinggi sekitar 30 cm atau kurang sedikit. Adapun sutroh dengan HP atau kunci ini tidak mencukupi sama sekali. Dan hadisnya telah saya sebutkan tadi di awal. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Pak. Ada feedback? Halo. Ya, silakan, dari mana? Ah, iya, dari Bekasi nih, Pak. Silakan. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini di kampung saya kan kalau Jumatan itu, Pak. Kan sudah Jumat, terus wirid. Tapi ada sesudah wirid. Salat lagi. Salat zuhur gitu, gimana, Pak? Iya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini adalah perbuatan tanpa dalil. Karena para ulama bersepakat bahwa salat Jum'ah itu sudah menggantikan salat zuhur. Maka tidak pernah di zaman para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam setelahnya, bahwa mereka apabila salat Jum'at, setelah salat Jum'at mereka mendirikan salat zuhur. Maka ya, perbuatan mereka sama sekali tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Nah, baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali yang sudah begitu banyak masuk di layanan SMS kita. Ustaz, barakallahu fik, jika di dalam dua rakaat terakhir kita selalu membaca surat-surat pendek, apakah boleh? Dan manakah yang lebih afdol, apakah kita baca surat-surat tersebut ataukah kita tinggalkan? Yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi dalam kitab Al-Wajiz, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW di dua rakaat terakhir dari empat rakaat itu membaca Al-Fatihah saja. Namun boleh sekali-kali ia membaca pula dengan surat. Nah, masih dari pesan singkat Ustaz, barakallahu fik. Apabila kita sholat di dalam sholat berjamaah, kemudian di depan kita orang yang di depan shof tersebut batal, kemudian berwudu atau keluar dari shof, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengisi shof atau bagaimana demikian? Iya, apabila kita sedang berdiri di shof yang di belakang, kemudian orang yang ada di depan kita shofnya dia keluar dan berwudu, maka hendaklah kita berjalan dan mengisi ya shof yang kosong itu. Karena Rasulullah memberikan ganjaran besar buat mereka yang menyambung shof. Maka dari itu ya kita maju dan kita menyambung saf yang kosong tersebut. Nah, Taib, masih berkaitan dengan masalah saf, Ustaz. Ustaz, bolehkah atau akah ada asar dari para sahabat untuk menempatkan anak-anak di saf yang lain untuk tidak mengganggu jamaah, ya, walaupun masih kosong saf-saf orang-orang dewasa, demikian. Jelas ini tidak ada, saya belum mendapatkan dalil tentang hal itu. Ya, justru kalau anak-anak dihususkan anak-anak lagi akan terjadi banyak keributan, sebab anak-anak itu biasa mereka itu ribut. Tapi kalau misalnya si anak itu ya disimpan di antara laki-laki dewasa, maka dia pun tidak akan ribut. Ya, lebih-lebih apabila saf masih kosong kemudian si anak-anak disimpan di belakang, yang menyebabkan saf itu kosong, akhirnya apa yang terjadi, yang mengisi adalah syaitan. Kemudian dari Al-Ah Nur Ihsan di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah tuntunannya apabila kita hendak memulai sholat dengan membaca ta'awud dan basmalah? Tidak ada sama sekali tuntunan di Rasulullah SAW. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat dan imam-imam setelahnya. Tidak pula disebutkan dalam kitab fikih manapun bahwa Rasulullah apabila mau sholat beliau mengucapkan ta'awud dan bismillah. Baik, untuk selanjutnya di line telepon kembali kita angkat 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mau nanya, Ustaz. Iya, silakan. Ini kalau misalnya salat di belakang orang musyrik itu kan enggak boleh gitu, Ustaz, ya? Iya. Ini dari Abu Lazwa di Depok, Ustaz. Iya, silakan. Tapi kalau misalnya orang yang misalnya kan kalau dibaca ya Rabbi bil Mustafa itu kan salah satu dari perkataan-perkataan syirik, Ustaz, ya. Iya. Itu masih boleh nggak kita salat di belakang orang-orang yang masih membaca ya Rabbi bil Mustafa segala macam itu, Ustaz? Kemudian kalau imamnya itu dia berbuat hal-hal yang fujur, kita tahu dia suka berbuat fujur, masihkah boleh kita salat di belakang orang itu, Ustaz? Iya. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waafiqah barakallah. Apabila seseorang mengucapkan seperti yang antum sebutkan ya Rabbi bil Mustafa dan yang lainnya, ya kita lihat, ya terkadang banyak mereka mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa tidak tahu maknanya sama sekali. Karena ketidaktahuannya itu, ya maka kita uzur, berikan uzur dengan kejahilan dia. Dia tidak tahu dan tidak berniat sama sekali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya tersebut. Maka kita salat di belakangnya adalah sah. Ya demikian pula salat di belakang orang yang berbuat fujur. Karena para ulama bersepakat bahwa salat di belakang orang fasik itu hukumnya sah. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Heru Lujami nih, Pak. Silakan. Mau tanya Pak Ustaz, kalau untuk bacaan istitan di salat qobliyah ya, qobliyah atau ba'diyah atau salat sunah seperti tahajud atau duha itu bagaimana? Apa juga dibaca? Terima kasih. Iya, doa istiftah atau iftitah tidak ada bedanya dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Karena hadis-hadisnya umum, maka pada waktu itu tidak bisa dibedakan antara sunnah dan wajib. Sebagaimana disunahkan dalam sholat wajib, demikian pula disunahkan dalam sholat sunnah. Allahu'alam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali yang tambah terus, Ustaz, ini. Dari Al-Akh Ahmad di Cina, Ustaz, ini, yang sekarang lagi safar di Cina. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapati banyak masjid di Cina, banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, Ustaz, bahkan mengikuti irama lagu-lagu Cina dalam pembacaan Al-Fatihah dan panjang pendeknya juga sembarang. Bagaimana keadaan sholat saya? Apakah saya sholat di masjid dengan berjamaah dengan mereka ataukah lebih afdal sholat sendiri? Tetaplah sholat bersama mereka. Iya. Sehingga antum pun bisa berbaur dan ia menyampaikan dakwah kepada mereka sambil antum berikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan ia memberikan kekuatan pada antum di sana. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Ahmad di Ciangsana. Barakallahu fiik, Ustaz. Di dalam doa iftitah salat lail, apakah kita mencukupi satu saja doa iftitah tersebut pada awalnya atau setiap kali kita melakukan salatul lail itu kita bacakan kembali, Ustaz? Kalau kita baca di setiap dua rakaat maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita cukupkan di dua rakaat pertama saja, setelahnya tidak, maka pun tidak apa-apa. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih Nah, kita beri kesempatan kembali di line telepon yang juga sudah masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, silakan. Ya, dari Umu Sumaya di Tebet. Ya, silakan. Gini Ustaz, mungkin agak mundur sedikit ya pembahasan yang lalu. Itu kalau saya pernah lihat ada orang kalau misalnya sujud itu Ustaz, tangannya itu dibuka selebar-lebar jadi 90 derajat. Itu sebenarnya kemainannya tuh berapa Ustaz ya? Hmm. Iya. Dia bilang katanya karena ketiak itu harus kelihatan. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, memang itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mensejajarkan sikunya dengan bahunya dan beliau mengangkat sampai terlihat ketiaknya. Itu untuk ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini ketika kita salat sendirian, tapi ketika salat berjamaah tentu hal itu akan mengganggu ya teman kita yang ada di samping, maka mengganggu orang itu tidak boleh. Naam. Baik, untuk selanjutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Eko? Iya, betul. Silakan, barakallahu fiik, silakan. Gini, Ustaz. Itu masjid itu kan terkadang ya kita lihat pastinya banyak tiang gitu ya. Iya. Nah, itu seberapa pelarangan Nabi SAW yang menyatakan bahwa janganlah kalian sholat di antara dua tiang. Terus yang kedua itu apa? Maaf. Yang tadi dikatakan oleh Nabi kalau mengaminkan itu sama dengan malaikat, itu ukurannya apa ya? Standarnya di mana gitu? Ada yang mengatakan kalau sesuai dengan bersama dengan imam gitu, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah melarang kita sholat di antara dua tiang sebab hal itu bisa memutuskan saf dan safnya tidak bersambung. Maka yang disunahkan adalah kita sholat di yang safnya bersambung terus. Maka ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kecuali kalau memang masjidnya sudah penuh dan sesak dan tidak ada tempat kecuali di antara dua tiang, maka pada waktu itu mimbab darurat tubihun mahdzurat. Kemudian juga yang berhubungan dengan apa tadi yang kedua? Batasan mengenai standarnya tidak disebutkan Rasulullah standarnya apa? Iya. Rasulullah hanya mengatakan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minan malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat, dia tidak boleh makmum dan imam bacaan aminnya bareng. Dalam artian, hendaklah imam mengucapkan A, baru makmum mengikuti A. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW melarang kita untuk berlomba-lomba atau mendahului imam. Maka ketika imam mengatakan A, baru kita ucapkan A. Kata Syekh Albani rahimahullah dalam Sifat Salat Nabi SAW. Adapun masalah berbarengan dengan malaikat, maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasannya. Nah, baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Pak Wawan di Pondok Indah. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah ketika kita sholat masbuk dan mendapati imam sedang tahiyat akhir, apakah kita ikut langsung membaca tahiyatul akhir tersebut Ustaz? Iya, kita ikut seperti yang dilakukan oleh imam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diikuti untuk dijadikan untuk diikuti. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat. Baik, kita pilih yang berkaitan. Baik. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan bacaan sir? Apakah hanya di dalam hati ataukah dengan digerakkan dengan lisan, Ustaz? Jelas di lisan ya akal Islam. Karena sudah diketahui bahwa zikir itu adalah ibadah lisan bukan ibadah hati. Maka apabila ada seseorang yang sholat dan membaca Al-Fatihah tidak diucapkan dengan lisannya, ya hanya di hatinya saja, sementara lisannya diam, maka tidak sah sholatnya. Karena ya akal Islam, zikir itu adalah ibadah lisan bukan ibadah hati. Naam. Taib, dari Abu Zahro di Keramat Jati, Jakarta Timur. Di dalam Ad-Dha'ifah nomor 3695 disebutkan bahwa sutrahnya imam adalah sutrah bagi yang sholat di belakangnya. Kemudian Syekh Al-Albani menyatakan lemah karena rawi suaid lemah hadisnya. Taib, ini tidak ada kelanjutannya ini. Bagaimana harus antum pahami ya, akhi. Bahwa yang dilafadz yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani adalah lafadz itu. Lafadz. Ya. antum harus bisa memahami dengan pemahaman yang benar bahwa Syekh Albani lafadznya ya, ketika mendhaifkan suatu hadis, mm-hmm, terkadang beliau mendhaifkan salah satu lafadznya, bukan mendhaifkan hadis itu sama sekali, mm-hmm, atau makna yang ditunjukkan oleh hadis itu. Mm-hmm. Sebuah contoh saya katakan, di antaranya hadis Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kata Syekh Albani, hadal hadis maudhu, palsu. Secara kenapa? Lafad kurun itu, yang sahih kata Syekh Albani khairun nas. Gitu ya. Ini harus difahami, ya. Ketika Rasul Syekh Albani rahimahullah menyebutkan bahwa ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad, bahwa arsy Allah itu berguncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif dengan lafad sampai-sampai tercabut tiang-tiangnya. Dan hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yeah. Maka ketika antum sebutkan dan antum baca dalam Sahih ad-dhaifah, antum hanya jangan berpatokan pada silsilah hadis sahihah ad-dhaifah. Antum juga harus baca silsilah hadis sahihah. Supaya antum tidak jangan menyangka hadis ini dhaif sementara ternyata maknanya ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih. Oh, gitu ya. Makanya ya, hadis dengan lafad sutrah makmum adalah sutrah imam itu betul dhaif. Akan tetapi ada lain, ada hadis lain yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu, yaitu hadis Ibnu Abbas tadi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa Ibnu Abbas pernah ia berjalan di belakang Rasulullah di depan saf, namun tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa safnya imam adalah safnya makmum adalah safnya imam. Sutrahnya imam untuk makmum. Taib. Demikian Al-Akh Abu Zahra di Pasarbo, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dari Oki di mana nih? Di Suzuki. Ustaz, ada imam sebelum memulai sholat berjamaah mengucapkan as-sholatul jamiah. Apakah ini ada tuntunannya? Ikhwatul Islam, memang sebagian sholat Rasulullah mengucapkan demikian, as-sholatul jamiah, seperti dalam surat Kusuf. Ya. Akan tetapi untuk sholat fardu maka tidak disyariatkan sama sekali. Karena untuk sholat fardu yang disyariatkan adalah adzan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian imam-imam masjid, ya, ketika mau setelah sholat qoma, setelah qoma iqamat dikumandangkan, kemudian ketika mau takbiratul ihram, imam berkata as-sholatu jami'ah rahimakumullah, ini adalah jelas perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak pernah diizinkan oleh syariat ini, karena tidak pernah hal itu dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Maka ini memasukkan sesuatu yang bukan dari agama. Nah, kemudian dari Abu Adam di Sewi mana ya? Ustaz, apabila di dalam sholat yang dizaharkan seorang imam membaca Maliki Yaumiddin pada rokat pertama ma-nya dipanjangkan Maliki Yaumiddin, kemudian pada rokat yang lainnya ma-nya dipendekkan Maliki Yaumiddin, bagaimana Ustaz, apakah hal ini sahih Ustaz? Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dua-duanya boleh. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Saiful di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ustaz, doa sujud sajadah dan sujud sahwi yang sahih itu ada atau tidak? Ataukah sama dengan doa-doa sujud biasanya, Ustaz? Maka diambil untuk sujud sahwi ya akal Islam, ya. Diambil keumuman yaitu membaca Subhana Rabbil A'la dan Subhana Rabbil Azim. Di mana disebutkan bahwa Rasulullah menyuruhnya untuk menjadikan di dalam sujud ya Subhana Rabbil A'la yaitu. Ya, tidak ada bedanya dengan sujud yang lainnya, wallahu a'lam. Baik. Satu kesempatan lagi bagi Anda di line telepon untuk yang terakhir karena waktu yang terbatas di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Zaid Cilengsi. Silakan. Tentang tema yang hari ini ya agak penting gitu. Seperti keyakinan Ahlussunnah Jamaah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya di dunia itu. Bila seorang hamba itu ditimpa musibah, maka itu merupakan kezaliman hamba itu sendiri atau itu merupakan dosa-dosa dari hamba tersebut. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dengan anak kecil yang umurnya sekitar 1 tahunan yang belum mendapatkan dosa apapun yang ditimpa musibah agak lumayan berat, Ustaz, yang membuat orang tuanya bingung gitu, dosa apa yang diterima oleh anak tersebut? Iya. Jadi apa hikmah dibalik musibah untuk anak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak yang tidak berdosa diberikan oleh Allah penyakit atau musibah yang berat, ia dalam rangka mengampuni dosa orang tuanya. Ya, dalam rangka mengampuni dan mengangkat derajat dosa orang tuanya, di mana ketika orang tuanya itu sabar, ya dan dia ya terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengampuni dosa-dosa orang tua dan mengangkat derajat orang tua tersebut. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.